بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM atau radio kita Cirebon di 94,3 FM, Radio Islamic Center Binbas di 107,8 FM Yogyakarta, juga Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang al-usul tsalatsah, yang pada kesempatan yang lalu kita baru sampai pada pembahasan iman kepada malaikat. Materi terakhir yang sudah kita bahas adalah beberapa kelompok yang dilaknat oleh para malaikat. Di antara yang sudah kita bahas ada 7 poin ya. Yang pertama adalah orang-orang yang mengada-adakan kebidahan di kota Madinah. Kedua, orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, orang yang mengisyaratkan senjatanya kepada sesama mukmin. Keempat, orang yang menisbatkan seseorang bukan kepada ayahnya. Kelimanya, orang yang menghalangi pelaksanaan diat atau qisas dari orang yang membunuh. Keenamnya, para wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dan terakhir, yang ketujuh, wanita-wanita yang naihah, yang apa, yang meratap ketika terkena musibah. Itu di antara penjelasan tentang laknat para malaikat. Dan penjelasan laknat para malaikat itu termasuk dalam pembahasan amalan-amalan malaikat, yaitu berdoa. Kita teruskan, di antara ibadah para malaikat adalah selain berdoa, mereka juga hadir ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dan khutbah pada hari Jumat. Yang dimaksud majlis zikir adalah majlis ilmu, sebab sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling bisa mengingatkan seseorang kepada Allah adalah ilmu. Sehingga majlis yang paling afdal adalah majelis ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan yabtaguna majalis al-dhikr. Fa'idha wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum. Wahaffa ba'duhum ba'da bi'ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa baina sama'i dunya. Fa'idha tafarraku araju wa su'adu ila sama. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Min aina ji'tum? Fayaquluna ji'na min indi ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Qala wa madha yas'alunani? Qalu yas'alunaka jannataka. Qal wa hal ra'au jannati? Qalu la ya rabbi. Qal fa kaifa idza law ra'awni law ra'au jannati? Qalu wa yasta'jirunaka. Qala wa mimma yasta'jirunani? Qalu min narika ya rabbi. Qal wa hal ra'au nari? Qalu la. Qal fa kaifa law ra'au nari? Qalu yastaghfirunaka. Qal fa yaqulu qad ghafartu lahum wa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Qala fa yaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fa jalasa ma'ahum. Qal fa yaqul wa lahu ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguhnya Allah memiliki para malaikat yang muter-muter, terbang ke sana kemari sekedar untuk mencari majlis zikir. Bila mereka telah menemukan satu majlis yang di dalamnya ada zikir, mereka duduk bersama-sama mereka. Para malaikat itu duduk bersama ahli majlis itu, lalu satu sama lain bertumpuk dengan sayap-sayap mereka, ya, jadi saling kata orang Sunda mah papunggu-punggu. Papunggu-punggu artinya menggendong salah satu, menggendong yang lainnya terus sampai ke atas, ke langit, sampai mereka memenuhi antara majelis itu dengan langit dunia. Terus, dan ini menunjukkan sangat banyak. Apabila mereka selesai dari majelis ilmu itu, mereka naik ke atas langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu daripada mereka. Lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Kata Allah kepada mereka, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi. Mereka bertasbih kepadamu. Mereka bertakbir, bertahlil, bertahmid dan meminta kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dari aku? Para malaikat menjawab, mereka memintamu, meminta surga kepadamu, meminta surgamu. Kata Allah, apakah mereka sudah melihat surgamu? Dijawab, belum. Oh, bagaimana ya kalau mereka melihat surgaku? Maka pasti saja kalau mereka manusia sudah melihat surga Allah Azza wa Jalla, pasti akan jauh lebih dahsyat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memintanya. Wa yastajirunaka, mereka juga meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Dijawab, dari nerakamu. Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Dijawab belum. Bagaimana ya kalau mereka sudah pernah melihat nerakaku? Kata para malaikat, mereka pun memintakan ampunan kepadamu ya Allah. Allah menyatakan, sungguh aku telah mengampuni mereka, dan aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan menjamin mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta adalah memberi surga, karena mereka meminta surga di majlis itu. Aku memberikan jaminan keamanan dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, maksudnya dari neraka. Kata para malaikat, ya Allah, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah majlis ilmu itu ada si fulan. Dia hamba khatta, abdun khatta'un. Khatta itu artinya orang yang seringkali berbuat dosa, berbuat salah. Berbuat dosa atau salahnya bukan sekali dua kali, khatta, dengan memakai sigat mubalaghah, bukan khati. Anna fihim fulanun abdun khatta innama marra fajalasa ma'ahum. Dia itu tadinya lewat, enggak niat ngaji, enggak niat duduk di majelis itu. Cuma lewat tapi kemudian ikut-ikut duduk. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Dia juga akan aku ampuni. Humul qaumu la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah kaum yang kawan duduk mereka tidak akan binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari bisa kita temukan di juz 4. Hadisnya nomor 6045 dalam Sahih Muslim juga di juz 4. Ya. Hadis ini sahih karena diriwayat nama Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini menyatakan, qala al-ulama, ma'nahu annahum malaikatun zaiduna 'alal hafadhah wa ghairihim minal martabaini khalaiq fahaula as-sayyarah la wadhifata lahum wa innama maqsuduhum hilaqudz dzikr. Berkata para ulama, makna hadis ini bahwa para malaikat itu adalah malaikat tambahan malaikat selain malaikat penjaga. Malaikat penjaga ada lagi, beda lagi. Ya, mereka adalah para malaikat yang kerjanya, tugasnya muter-muter, tidak ada tugas lain. Dan mereka hanyalah mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Ini dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz ke-17 halaman ke-14. Coba perhatikan, ya, keutamaan agung yang Allah berikan kepada orang yang hadir ke dalam majlis ilmu. Maka hendaklah kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Hadis ini di dalamnya ada penjelasan bahwa seluruh orang yang hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir memperoleh keutamaan ini. Memperoleh keutamaan ampunan, diberi surga, di bebaskan dari neraka, walaupun dia tadinya tidak niat, hanya sekedar lewat terus numpang duduk. Oleh karena itu mereka memperoleh barokah dari ilmu dan majlisnya, memperoleh keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga sudah menjelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa para malaikat bersolawat dan mendoakan orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang mengajarkannya, Mereka mengerumuninya dengan sayap-sayap mereka. Sayap mereka diletakkan karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Demikian juga para malaikat mendengarkan khutbah pada hari Jumat di masjid-masjid. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min ababil masjid malaikah yaktubuna al awwal fal awwal, fa idza jalasa al imam tawu suhuf wa ja'u yastami'una dzikr. Kata Rasul sallallahu, apabila hari Jumat, maka di setiap pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatatkan orang-orang yang masuk awal demi awal. Maka apabila imam sudah duduk, para malaikat menutupkan catatannya dan mereka datang untuk mendengarkan zikir. Yang dimaksud mendengarkan zikir di sini mendengarkan ilmu yang disampaikan pada khutbah oleh imam masjid, oleh si khatib. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, wa huwa dalun ala annal malaikata al-madhkurin ghairal hafadah wal muradu bi tayyis suhuf yani suhufil fadail al-muta'alliqah bil mubadarah ilal jumu'ah duna ghairiha min sima'il khutbah wa idrakis sholah wa dzikr wa du'a wal khusyu wa nahwi dzalik fa innahu yaktubuhu al-hafidhun qat'an. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah malaikat pencatat amal. Yang dimaksud ditutupnya catatan adalah catatan keutamaan yang berkaitan dengan bersegeranya datang ke sholat Jumat. Jadi ada yang mencatat lagi. Adapun amalan jamaah yang mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat, doa, khusyuk, itu dicatatnya oleh malaikat pencatat amal yang disebutkan oleh Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimani qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu yang mencatatkan semua amal, dan catatan itu enggak pernah ditutup selama-lamanya. Adapun malaikat yang mencatat pada hari Jumat itu spesial hari Jumat, yang beda dengan malaikat pencatat tadi, yang apabila imam sudah naik mimbar, catatan itu ditutup. Masih kata imam, itu disebutkan dalam imam dalam kitab Fathul Bari, kata Imam Ibnu Hajar dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan, fayaqulu ba'dul malaikah li ba'd, ma habasa fulanan, fataqulu Allahumma in kana dhalan fahdi, wa in kana faqiran faghni, wa in kana maridan fa'afi. Sebagian malaikat bertanya kepada sebagian malaikat yang lain, apa yang menghalangi si fulan? Kok si fulan enggak ada? Enggak hadir Jumatan, biasanya ada. Tapi kok sekarang enggak ada? Kemana ya? Jadi ada si fulan yang selalu rajin sholat Jumat ke masjid dan tercatat selalu oleh malaikat di setiap Jumatan. Tapi kok hari Jumat itu enggak ada? Kemana ya? Apa yang menahan dia untuk Jumatan? Lalu berkatalah malaikat yang satunya lagi, Allahumma in kana dhalan fahdi. Ya Allah, kalau orang itu sesat, tidak Jumatannya itu karena hawa nafsu, malas, enggak mau Jumatan. Sesat. Ya Allah, berilah dia hidayah. Wa in kana faqiran faghni. Kalau dia fakir, tidak Jumatan itu karena fakir, dia harus mengais rizki, maka berikan kecukupan kepadanya. Wa in kana maridan fa'afi. Kalau dia tidak Jumatan itu karena sakit, maka sembuhkan dia ya Allah. Inilah keterangan yang menerangkan salah satu jenis ibadah malaikat, yaitu menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dan termasuk khutbah Jumat. Ketiga, di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah hadirnya mereka di sholat-sholat di masjid, dan mereka pun mengatakan apa yang dikatakan oleh makmum. Yang dikatakan oleh makmum apa? Ya contohnya amin, contohnya juga Rabbana walakal hamdu. Nas-nas yang ada dari Quran Sunnah menunjukkan para malaikat menghadiri sholat di masjid-masjid. Ayat Al-Quran diantaranya menyatakan wa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Dirikan olehmu sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu ayat. Ada lagi umpamanya hadis lebih banyak lagi. Nas-nas yang ada menanyakan bahwa menyatakan bahwa mereka menjawab imam seperti jawaban makmum. Seperti mengatakan amin setelah imam menyatakan waladdallin amin. Makmum mengatakan amin. Para malaikat juga mengatakan amin. Seperti mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Itu juga malaikat mengucapkan. Tapi ada pertanyaan, apakah para malaikat ikut sholat bersama-sama manusia ataukah tidak? Ini tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Apakah setiap manusia sholat berjamaah di masjid dan malaikat hadir di sana? Apakah malaikat itu saat itu ikut sholat atau tidak? Tidak ada keterangan dalam Quran dan Sunnah. Maka cukupkah kita tawakuf? Berhenti sampai di sini, kita hanya meyakini apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka, para malaikat juga menghadiri sholat-sholat yang dilakukan oleh manusia seperti yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain Al-Quran yang tadi surah Al-Isra ayat 78. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar. Wa izdami'una fi salatil fajri wa salatil asr, thumma ya'rujul ladhina batu fikum, faysaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, kaifa taraktum ibadi? Fayaqulun taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kata Rasulullah SAW, para malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang bolak-balik untuk menjaga kalian. Jadi malaikat malam berjaga dari asar sampai subuh. Malaikat siang berjaga dari subuh sampai asar. Dan mereka berkumpul bareng-bareng pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat yang sudah bertugas naik kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka tentang keadaan hamba-hambanya. Padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Dijawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan kami juga kemarin mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Jadi kalau kita pas asar sholat berjamaah, Malaikat yang berjaga malam baru datang tuh. Malaikat penjaga siang masih ada, berkumpul mereka menyaksikan sholat kita. Pas subuh juga begitu, kita sholat subuh lagi. Malaikat yang berjaga malam masih ada. Malaikat yang berjaga siang sudah datang, berkumpul lagi. Jadi malaikat datang ketika kita sholat, malaikat pulang ketika kita sholat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, qilahumul hafadah naqalahu Iyad anul jumhur wa qala al-Qurtubi al-Ahad al-Adhar indi annahum ghairuhum yuqawwihi annahu lam yunqal annal hafadah yufariquna al-amda wala annal hafadah al-layl ghaira hafadah al-nahar wa bi annahum law kanuhumul hafadah lam yaqa al-iktifa fi su'ali minhum an halati tarq duna ghairiha fi qaili kaifa taraqtum ibadi. Kata Imam Ibnu Hajar, sebagian ulama menyatakan malaikat yang dimaksudlah malaikat pencatat. Ini riwayat dinukil di antara dari Iyad, dari Jumhur. Jadi dinukillah Iyad dari Jumhur. Tapi Imam Al-Qurtubi menyatakan yang lebih kuat, yang jelas menurut saya, bahwa malaikat ini bukanlah malaikat pencatat amal biasa. Ini dikuatkan dengan keterangan bahwa tidak pernah diceritakan bahwa malaikat pencatat itu meninggalkan hamba yang di yang amalan-amalan dicatat oleh dia. Juga tidak ada penjelasan bahwa malaikat pencatat siang dan pencatat malam itu berbeda, enggak. Oleh karena itulah, maka malaikat yang dimaksud bukanlah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal setiap individu manusia, tapi malaikat lain yang khusus berjaga malam dan berjaga siang. Para malaikat juga mengaminkan qiraah imam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza ammanal imanu imamu fa'amminu. Idza ammanal imamu fa'amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wufiralahu ma taqaddama min dhanbih." Qala Ibnu Syihab, "Wa kana Rasul sallallahu alaihi yaqulu amin." Kata Nabi SAW, apabila imam mengatakan amin, katakan olehmu juga amin. Karena sungguhnya siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkata Ibnu Syihab bahwa Nabi SAW juga dahulu suka mengatakan amin. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa huwa dalun ala annal murada al muwafaqah fil qawli waz zaman khilafan liman qala al muradu bil muwafaqah fil ikhlas wal khusyu. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersamaan adalah dalam ucapan dan waktu. Jadi waktu mengatakan aminnya bersamaan dengan waktu mengatakan aminnya para malaikat. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud bersamaanlah bersamaan dalam ikhlas dan khusu. Bukan, tapi bersamaan dalam hal waktunya. Berkata Imam Ibnu Hajar, berkata Ibnul Munir, al-hikmatu fi itharil muwafaqah fil qawli wal zaman. Ayakun al-ma'mumu ala yaqdatin lil-ityani bil-wazifah fi mahalliha. Lian al-malaikata la ghaflata indahum. Faman wafaqahum kana mutayqidha. Kata Ibn al-Munir, hikmah ya, diutamakannya bersamaannya dalam ucapan dan dalam hal waktu, agar makmum ini selalu sadar, waspada ya, dengan penghayatan ketika melakukan tugasnya pada tempatnya, supaya mengucapkan aminnya itu benar-benar pada tempatnya, karena malaikat tidak pernah lalai. Maka siapa orang yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, berarti orang itu benar-benar orang yang ketika itu sedang fokus melakukan membaca doa pada waktunya. Maka dari sini, ya, kita tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga melambatkan diri ketika mengatakan amin. Tidak umpamanya imam masih waladhalin, linnya aja belum tamat, amin, itu mendahului. Atau ketika imam sudah menyatakan waladhalin gitu ya, imam menyebut amin, ya makmum lain menyebut amin, kita masih belakangan, amin, baru belakangan kemudian. Itu tidak bersamaan. Maka rugi kita karena apa? Karena luput dari kita keutamaan yang dijelaskan dalam hadis tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga zahir hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan malaikat di sana semua malaikat. Malaikat penjaga malam dan siang, malaikat hafadzah. Ya. Dan semua malaikat yang ada di sana. Termasuk para malaikat juga menjawab imam ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, mereka menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamdu. Maka sungguhnya siapa yang ucapannya bersesuaian bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, di sini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sehingga zahir hadis ini wallahu alam bahwa jawaban para malaikat ya itu dilakukan ketika mereka melihat kaum muslimin sholat. Kadang-kadang para malaikat mendengarkan doa utama dari salah satu orang yang sedang sholat, lalu mereka berebut untuk mencatatkannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Rifa'ah bin Urafi', dia berkata, kunna yawman nusalli wa ra'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma ra'a ra'sahu min ar-raq'ah qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wa ra'ah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamman sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhal awwal. Kata Rifa'ah bin Rafi, kami suatu hari sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka berkatalah salah seorang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia makmum, menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barokah di dalamnya. Maka begitu selesai dari sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi mengatakan doa itu setelah sami Allahu liman hamidah? Mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka ada yang jawab, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi selesai mengatakan, aku melihat 30 sekian malaikat berlomba berebut untuk mencatatkannya, siapa di antara mereka yang mencatat paling awal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua, tentang masalah itu juga dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa fadakhala as-saff wa qad hafazahu an-nafas. Faqala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma qada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatahu qala ayyukumul mutakallim bil kalimat fa arama al qaum. Faqala ayyukumul mutakallim biha fa innahu lam yaqul ba's. Faqala rajulun ji'tu wa qad hafazani an-nafas faqultuha. Faqala ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Anas, ada seorang laki-laki datang dan masuk kepada saf. Saat itu sholat sudah dimulai. Dia agak masbuk dikit, terlambat gitu ya. Sholat sudah dimulai, dia masuk ke dalam saf dalam keadaan terengah-engah. Mungkin setengah lari gitu, terburu-buru. Lalu dia berkata, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah Nabi selesai beres salatnya, beliau bertanya, siapa tadi yang mengatakan kalimat itu? Fa'aramal qaum. Orang-orang diam, tidak menjawab. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang berkata tadi, karena dia tidak mengatakan sesuatu yang buruk? Jadi orang-orang diam itu takut disalahkan. Padahal Nabi tidak bermaksud menyalahkan, perkataan tadi tidak buruk. Maka seorang laki-laki berkata, saya datang dalam keadaan nafas saya terengah-engah, lalu saya mengatakannya, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku melihat 12 malaikat bergegas, berebut, siapa di antara mereka yang akan mengangkatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis ini, ya, dan hadis-hadis lain yang semakna menunjukkan hadirnya para malaikat di masjid, sholat, mendengarkan bacaan imam, menjawab amin bacaan imam, menjawab Rabbana lakal hamdu, sebagai ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga menunjukkan mereka faham terhadap makna-makna Al-Quran, zikir-zikir syar'i dalam sholat, dan mereka itu diperintahkan untuk mencatat zikir-zikir dan doa-doa orang-orang yang sholat. Kata Imam Ibn Hajar, wastadalla bihi ala jawazi ihdathi dzikr fi sholah ghairu ma'thur idza kana ghairu mukhalif lil ma'thur. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang bolehnya mengadakan zikir di dalam sholat dengan zikir yang tidak ada asarnya dari Nabi SAW, ya, selama zikirnya tidak bertolak belakang dengan asar, dengan asar yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, hadza fihi an-nazar walau qayyadahu bi zamanin Nabi SAW lakana aujuh, li'annahu fi dhalika zaman la yuqiru ala batilin khilaf al hal ba'da mautin nabi sallam, fa in al wahya inqata wa al syari'a qad kamulat walillahi al hamd, fala yajuzu ay yuzada fil ibadat ma lam yarid bihi syar'u wallahu a'lam. Perkataan Imam Ibnu Hajar tersebut, ya, perlu ditilik kembali, ditinjau ulang. Ya, seandainya perkataan itu dibatasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti lebih terjamin kebenarannya. Karena apa? Karena di zaman itu tidak akan dibiarkan kebatilan. Kalau ada sesuatu yang salah, pasti oleh Nabi ditegur langsung. Berbeda dengan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang wahyu sudah terputus. Syariat sudah sempurna. Walillahil hamd. Maka tidak boleh seseorang menambah-nambah dalam ibadah apa yang tidak diterangkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kenapa doa tadi boleh kita baca karena ada isbat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu, membiarkan dan bahkan memujinya boleh. Kalau sekarang zaman kita, kita mau menambah ternyata salah, siapa yang menegur? Kali tegur sama Ustaz malah marah, mendebat Ustaznya. Tapi kalau kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maka pasti apa yang beliau lakukan itu adalah benar. Ya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz adalah benar, karena dengan dalil ketakutan para sahabat, khawatir orang yang tadi mengatakan itu salah gitu ya. Lalu ditegur oleh Nabi SAW, tapi ternyata Nabi tidak menegur dengan teguran yang salah. Tapi kadang-kadang Nabi alaihi salatu wassalam, apabila ada seorang sahabat yang ucapannya hasil dari ijtihadnya sendiri lalu salah, lalu oleh Nabi SAW ditegur. Seperti umpamanya seorang sahabat menyatakan, Masya Allah wa masyita, apa-apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Maka kata Nabi SAW, aja'altani lillahi niddan, kul Masya Allah wahda. Apa kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Cukup kamu katakan Masya Allah saja. Jangan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa rasuluhu. Enggak boleh. Seperti umpamanya perkataan seorang sahabat, wa may ya'sihima faqad ghawa. Siapa orang yang maksiat kepada kedua-duanya, kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu sesat. Ditegur oleh Nabi SAW. Ya. Seperti juga tiga orang sahabat yang menyatakan, saya akan sholat semalaman. Yang kedua, saya akan saum tiap hari. Yang ketiga, saya tidak akan menikah. Tiga-tiganya ini, mereka melakukan itu dalam rangka agar lebih fokus ibadah, lebih hebat. Semalaman tahajud. Siapa yang enggak bilang itu hebat menurut otaknya? Tiap hari saum, enggak pernah enggak saum. Terus ada lagi untuk fokus ibadah, saya enggak mau nikah. Karena dengan nikah harus ngurus istri, anak, nyari nafkah, ribet. Makanya bisa mengganggu ibadah. Makanya saya enggak mau nikah. Tiga-tiganya ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kebetulan aja sahabat yang tadi menyatakan sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kebetulan itu benar dan kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat tidak selalu benar. Ketika ada yang salah oleh Nabi SAW ditegur, ya. Inilah salah satu di antara amalan ibadah malaikat, yaitu mereka menghadiri sholat dan menjawab beberapa bacaan imam. Ikhwati fillah, kayaknya cukup untuk pagi ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan hari Selasa yang akan datang. Sekarang dipersilakan untuk bertanya jawab yang akan dipandu oleh Akhi Muzin. Fadl, alhamdulillah. Kita akan angkat yang pertama, Ustaz, melalui telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sawang sulna. Pak Taufik ke bahasa Indonesia nya. Insyaallah. Ustaz mau tanya sangkutan dengan kurban. Iya, gimana? Hukumnya itu kurban hukumnya kurban wajib atau ada yang mengatakan syarat makan wajibnya satu kali seumur hidup atau setiap tahun, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas menjawab pertanyaan Pak Taufik tadi, memang ikhtilaf para ulama tentang hukum kurban. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Dan ikhtilaf ini tetap akan berlanjut sampai hari kiamat, ya. Tapi pendapat yang lebih rajih wallahu alam adalah yang menyatakan bahwa itu wajib bagi yang mampu. Karena apa? Karena hadisnya banyak. Nabi SAW menyatakan, "Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan, punya rezeki, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat duduk kami. seolah-olah orang itu disuruh menjauh itu karena sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua, idza ja'a al-asharu min dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya, ya, fala yamussa min sya'rihi. Kata Nabi sesama apabila sudah masuk 10 hari di bulan Ramadan dan salah seorang di antara kamu hendak melakukan penyembelihan, hendak berniat untuk melakukan penyembelihan, maka dia jangan sampai menggunting rambutnya sedikit pun atau kukunya. Nah, ketika menjawab hadis ini, maksud wa arada ahadukum, salah seorang di antarikan ingin di sini maksudnya ingin melakukan kewajiban kurban, sebagaimana umpamanya man arada sholah falyatawadha, siapa yang ingin sholat hendaklah dia berwudu. Apakah maknanya sholat di sana sunnah? Tidak, wajib. Maksudnya ingin melakukan kewajiban sholat, ya. Dan banyak lagi dalil lain yang menunjukkan wajibnya hal itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya enggak apa-apa, tidak juga, jangankan kurban, haji aja yang rukun Islam, kalau tidak mampu maka terbebas dari kewajiban selama dia tidak mampu. Nanti lebih rinci akan kita jelaskan dengan dalilnya Pak Taufik, ya. Wallahu a'lam bisawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan SMS dulu, pertanyaan pesan singkat dari Umu Habibah di Cirebon, pendengar radio kita Cirebon. Assalamualaikum Ustaz Abu Haidar. Salam. Jika malaikat ikut mendengarkan khutbah Jumat, apakah setiap majelis Jumat atau hanya majelis Jumatan yang sesuai salafus soleh? Iya. Malaikat, wallahu alam, hadisnya umum mendatangi Jumat. Karena apa? Karena di antara makmum kemungkinan besar ada 1-2 yang pemahamannya lurus, cuma dia tidak ada masjid lain yang bisa dia datangi kecuali masjid tersebut, yang ternyata di masjid itu umpamanya banyak pengamalan yang menyimpang dari sunnah dalam bab sholat Jumat, termasuk khatibnya umpamanya menyampaikan perkara yang menyimpang dari Quran Sunnah umpamanya, ya. Nah, bagaimana orang yang pemahamannya lurus dan dia sangat ingin melaksanakan sholat Jumat sesuai sunnah, tapi masjid yang dia datangi tanpa diduga seperti itu, ya, tentu saja dia tetap memperoleh keutamaan seperti biasanya. Jadi malaikat tetap mendatangi dan mencatat siapa orang yang pertama kali datang ke masjid itu, yang kedua, yang ketiga, lalu dicatat, dan catatannya ditutup ketika imam naik mimbar. Karena apa? Karena itu hanya mencatatkan siapa yang lebih dahulu, tidak terkait dengan isi materi khutbah. Karena khutbahnya belum dimulai, tapi orang-orang sudah berdatangan. Dan ketika orang-orang sudah berdatangan, itu sudah dicatat sebelum khutbah dimulai. Adapun nanti khutbahnya isinya melenceng, menyimpang, ya, maka itu di luar perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, Pak Solihin. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Pak. Alhamdulillah. Ya. Silakan, Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, Ustaz, tentang malaikat yang mencatat ketika datang ke masjid sholat Jumat. Iya. Kebanyakan mungkin masjid di kita itu ada masjid dan ada juga daerah barangkali, ya. Nah, di situ ada orang-orang misalnya yang datangnya ada sholat, kemudian duduknya atau tidak kebagian ke dalam masjid gitu. Apakah orang yang di luar itu juga termasuk orang yang dicatat atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khaira, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang umpamanya orang terlambat. lalu tidak kebagian di dalam tapi di luar. Kalau umpamanya di dalam masih ada ya, tapi sengaja dia duduk di luar karena ingin bebas ngobrol, ingin hawanya adem, kalau di dalam umpamanya panas, maka dia tidak memperoleh keutamaan itu. Dia tidak dicatat oleh malaikat. Karena apa? Tadi disebutkan malaikat itu berdirinya di pintu, di pintu masjid. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min ababil masjid." Apabila pada hari Jumat, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid, malaikatan yaktubunal awwal fil awwal. Ada malaikat yang mencatatkan setiap orang yang datang awal demi awal, ya. Jadi malaikat berdirinya di mana? Di pintu, di pintu-pintu masjid. Dan pintu maknanya sesuatu yang diketahui kita, oleh kita. Pintu itu tempat masuknya sesuatu. Kita tahu mana pintu masjid. Di sana malaikat, ya. Jadi yang masuk ke masjid itu baru dicatat. Adapun orang yang tetap di luar, tidak masuk ke dalam masjid, maka dia tidak termasuk orang yang tercatat oleh malaikat. Terlebih umpamanya kalau di dalam masih ada tempat yang kosong. Tapi orang-orang tidak mau. Karena mungkin kalau di dalam enggak bisa ngobrol, sekali ngobrol ditegur sama khatibnya. Kalau di luar terhalang oleh dinding, ya, terhalang oleh penghalang lain, walaupun ngobrol teriak-teriak, umpama imam juga mendengar tapi enggak ngelihat siapa yang ngobrolnya. Ya. Maka dia tetap di luar, maka dia bertumpuk-tumpuk dosanya, ya dosa berbicara di tengah khutbah, ya dosa karena mengganggu orang lain yang ingin mendengarkan khutbah secara baik. Maka dia berdosa dan dia tidak akan dicatat oleh malaikat sebagai orang yang seperti diterangkan dalam hadis yang tadi. Nah sekarang kalau umpamanya kita tidak terlambat, belum dimulai itu Jumatan, tapi masjid sudah penuh, full. Seperti yang banyak terjadi di masjid-masjid di kota, ya. Di masjid-masjid kota biasanya 23:30 juga sudah full dan kita hanya kebagian di luar. Termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau 1 jam sebelum azan kita baru keluar dari hotel, dijamin kita dapat di luar. Di jalan, kadang di mall gitu ya. Karena apa? Karena sudah penuh, orang berlomba, laki perempuan berbondong-bondong ke masjid. Harus datang 2 jam sebelumnya paling enggak juga ya. Nah bagaimana dengan orang seperti itu? Ya, kalau dia datang ke masjid dan sudah penuh, karena memang ada uzur, dia bukan sengaja lalai terlambat, tapi mungkin karena dia safar, musafir, ketemu masjid sudah penuh padahal azan sudah dimulai, ya. Maka orang yang terbiasa masuk ke dalam masjid lalu tidak kebagian karena uzur tadi, maka insya Allah dia tetap memperoleh keutamaan sholat di dalam masjid seperti biasa. Seperti yang sering kita bahas, bahwa kalau seseorang terbiasa melakukan amal soleh lalu terhalang karena ada uzur di luar kemampuan dia sehingga tidak bisa melaksanakan amal soleh tersebut, maka pahalanya tetap akan Allah berikan kepada orang itu. Demikian Pak Solihin, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali Pak Kosim, sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Kosim? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sami di Radio Roja serang Pak Ustaz Ogi sehat dan ramang. Alhamdulillah, sawang sulna. Mudah-mudahan Pak Kosim Ogi ya sehat. Kubahasa Indonesia Pak Kosim. Mangga. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz barusan, saya mendengar Rasulullah mengimami sholat berjamaah. Pada saat Rasul mengucapkan atau mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, kemudian di belakang mengucapkan apa Pak Ustaz tadi? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Kemudian Rasul selanjutnya bertanya, siapakah yang mengucapkan itu? Kemudian ada yang menjawab. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, ucapan jamaah tersebut akhirnya akan menjadi hukum bagi kita bahwa kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan seperti itu umum. Jadi kalau dengan demikian, apakah untuk selanjutnya untuk kita umat Islam itu tidak selamanya dari Rasul begitu, tapi kadang-kadang juga dari sahabat yang ternyata oleh Rasul itu diiyakan atau dibenarkan. Jadi dengan demikian tidak selamanya barangkali hukum itu asalnya itu datang dari wahyu Allah kepada Rasul, tapi yang lain pun juga bisa asal barangkali dibenarkan oleh Rasul. Apakah demikian, Pak Ustaz? Iya. Mohon dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Pak Qasim, barakallahu fik. Apa yang dijelaskan tadi termasuk salah satu jenis sunnah, namanya sunnah taqririyah. Kan sunnah Nabi itu ada tiga, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah Nabi berupa perbuatan Nabi SAW. Kedua yang disebut juga sunnah qauliyah, berupa ucapan Nabi. Kalau tadi perbuatan, sekarang ucapan. Dua-duanya sunnah. Ketiga, taqririyah. Taqririyah ini adalah perbuatan sahabat atau ucapan sahabat yang terdengar oleh Nabi SAW, terlihat oleh Nabi SAW, dan dibiarkan, bahkan dikukuhkan, dibenarkan. Maka itu juga termasuk sunnah Nabi SAW. Dan seringkali beberapa sunnah yang kemudian menjadi syariat memang bersumber dari informasi dari para sahabat. Seperti contohnya tadi, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu tidak berasal dari Nabi SAW, tapi dari sahabat yang kemudian dikukuhkan, dibenarkan oleh Nabi SAW, sehingga menjadi sunnah taqririyah. Seperti contoh umpamanya halalnya daging dhab yang disembelih oleh seorang sahabat namanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Lalu dimakan dan Nabi SAW tidak mau memakannya karena itu binatang tidak ada di tempat kita. Tapi beliau membiarkan para sahabat memakannya. Menunjukkan boleh. Seandainya haram pasti dilarang. Seperti juga syariat azan. Kita tahu kan syariat azan bagaimana kronologis atau kejadian munculnya syariat azan. Ketika para sahabat mengusulkan untuk memanggil orang-orang untuk sholat itu, ada yang mengusulkan dengan genderang, ada yang mengusulkan dengan lonceng, dengan trompet, dengan segala macam cara-cara mengumpulkan orang. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Lalu seorang sahabat mimpi diajari azan. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW, yang kemudian azan yang diperoleh melalui mimpi sahabat itu oleh Nabi SAW dikukuhkan sebagai cara memanggil orang-orang untuk sholat. Nah, semua itu disebutnya hadis taqririyah, sunnah taqririyah, yaitu sunnah yang bersumber dari ucapan atau perbuatan sahabat yang kemudian oleh Nabi SAW dibiarkan, oleh Nabi SAW dikukuhkan, lalu menjadilah dia syariat yang diamalkan oleh umatnya sampai sekarang. Ya. Adapun dari sana kemudian disimpulkan dibolehkan kita menambah-nambah dengan sesuatu yang kita anggap bagus, ya. Maka tidak boleh. Kenapa? Pertama, apa yang kita tambahkan ini belum tentu dibiarkan oleh Nabi seandainya Nabi mengetahui. Seperti yang pernah teralami oleh beberapa sahabat lain, dia mengucapkan ucapan yang keliru, yang salah, yang menurut dia pasti baik dan benar. Tapi oleh Nabi SAW ditegur, ya. Seperti orang yang menyatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya, apa-apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Oleh Nabi SAW ditegur. Seperti permintaan sahabat, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, coba buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh, orang-orang musyrik juga punya dhatu anwat. Dhatu anwat itu, ya sejenis jimat. Sejenis barang yang dianggap punya khasiat. Ya, sejenis apa yang terbuat dari kayu untuk menyimpan, menggantungkan senjata-senjata untuk perang. Yang apabila senjata itu disimpan di sana menjadi berbeda, menjadi ada tuahnya, ada kelebihannya, ada kesaktiannya. Ya, itu para sahabat meminta itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang menurut para sahabat saat itu diyakini benar. Pasti benar, karena kalau tidak benar tidak mungkin diminta. Tapi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Nabi Musa kepada Musa yang menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan, satu patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik punya patung sesembahan. Jadi meminta dhatu anwat, meminta jimat sama dengan meminta patung sembahan. Dan ini syirik, ya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasus, ya, ditegurnya ucapan ataupun sikap para sahabat oleh Nabi di zaman itu banyak. Banyak, ya. Oleh karena itu bukan berkesimpulan boleh kita ngarang-ngarang nambah-nambah dari syariat yang ada. Berdasarkan adanya sahabat yang menambah-nambahkan itu lalu dianggap benar oleh Nabi. Gak boleh seperti itu. Karena apa? Itu kebetulan saja sahabat yang melakukan itu benar lalu dikukuhkan oleh Nabi SAW. Tapi banyak kasus sahabat mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang ditegur oleh Nabi SAW. Dengan teguran yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Nah, sekarang kalau kita mengada-adakan nambah-nambah dari ibadah, ya, terus Nabi tidak ada, bagaimana kita yakin bahwa tambahan yang kita tambahkan itu benar? Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau kita membolehkan menambah-nambah, ya, maka di mana letak kesempurnaan Islam? Katanya Islam sudah sempurna. Apa makna sudah sempurna? Tidak membutuhkan tambahan dari siapapun. Kalau kita boleh menambah, kalau begitu nanti bisa-bisa berubah Islam itu. Tambahannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Ya, Islamnya umpamanya sekian, kita tambah. 1 dekade nambah umpamanya sekian persen. Lama-lama 10 dekade bisa 10 kali lipat itu ajaran Islam. Jadi tambahannya itu produk manusia. Kalau sudah menjadi produk manusia itu bukan wahyu lagi. Agama ini kan wahyu dari Allah. Bikinan Allah, bukan bikinan orang, bukan bikinan manusia. Demikian Pak Qasim, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang ada berkaitan dengan tadi di awal barangkali Pak Ustaz, ada pertanyaan dari Ian di Cibidai. Mana yang benar katanya pengucapannya Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu? Iya, kita juga pernah membahas itu ketika menerangkan kitab Bulughul Maram bab itu. Ada 4 kalimat yang benar berdasarkan contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini dijelaskan oleh juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wa Ikram Syarah Bulughul Maram. Pertama, boleh Rabbana lakal hamdu tanpa wa, boleh. Karena adanya nas yang sahih tentang hal itu. Kedua, boleh pakai wa Rabbana walakal hamdu. Ketiga, boleh pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Pakai Allahumma. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Empat-empatnya boleh, dibolehkan karena adanya nas yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Udin di Bantul, Yogyakarta. Apabila kita belum masuk dalam jamaah sholat, tetapi imam dan jamaah membaca amin dan kita ikut mengucapkan. Apabila ternyata amin kita bersamaan malaikat, apakah tetap mendapatkan faedah sesuai hadis? Maksudnya kita belum masuk sholat. terlambat. Tapi sudah masuk masjid belum takbir, imam sama makmum sudah takbir. Iya, itu tadi keutamaan hanya diperuntukkan bagi orang yang sholat. Adapun orang yang sedang tidak sholat tapi ada di sana, ya, baik umpamanya dia belum berwudu masih ngantri wudu. Ya, kemudian sudah terdengar imam mengucapkan waladdallin, lalu makmum amin. Apakah kita juga mengucapkan amin? Boleh, walaupun kita di luar sholat, amin. Apakah kita juga terkena keutamaan yang dijelaskan hadis ini, hadis tadi? Tidak, karena itu diperuntukkan bagi orang yang sedang sholat, sedangkan kita saat itu belum masuk ke dalam sholat. Baik karena masih ngantri wudu atau pas masuk ke dalam masjid sudah amin, kita belum takbir. Ya, dan ketika kita takbir, imam sedang membaca surat umpamanya, maka kita tidak terkena keutamaan tadi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi ya? Oh. Ya, silakan Pak Edi. Ini Pak Ustaz, di bagaimana makmum yang sholat berjamaah pada saat sholat Jumat di masjid yang menyelenggarakan khutbah Jumat, apakah dapat juga keutamaan sholat Jumat? Ulangi, Pak Edi, gimana? Ulangi. Jadi, bagaimana jamaah sholat Jumat? Ya. Ya, sholat Jumat di masjid yang menyelenggarakan khutbah Jumat. Iya. Apakah dapat mendapat keutamaan sholat Jumat tidak? Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jumat tidak bisa dikiaskan dengan zuhur. Karena apa? Karena Jumat merupakan ibadah pokok pada hari Jumat dan zuhur pengganti, bukan sebaliknya. Bukan Jumat itu bukan pengganti dari zuhur, tapi sebaliknya. Zuhurlah pengganti Jumat pada hari Jumat, ya. Sebagai bukti kalau seseorang tidak mampu melakukan sholat Jumat karena ada uzur, baik karena dia musafir atau karena dia sakit, maka tidak bisa sholat Jumat, maka apa yang harus dia lakukan? Zuhur. Menunjukkan zuhurlah pengganti Jumat dan bukan sebaliknya. Bukan Jumat yang menggantikan zuhur. Ibadah yang pokok pada hari Jumat untuk laki-laki adalah sholat Jumat. Bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu diganti dengan sholat zuhur. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan Jumat ke zuhur, karena mengkiaskan itu harus dari sesuatu yang pengganti kepada yang pokok. Tidak bisa yang pokok kepada pengganti, nggak bisa. Maka sekali lagi ya, zuhur adalah pengganti Jumat dan bukan Jumat pengganti zuhur. Jumatanlah yang pokok, zuhur pengganti. Maka tidak bisa dikiaskan yang pokok kepada pengganti. Makanya kalau zuhur ada qabla Jum'ah, qabla zuhur, maka tidak bisa dikiaskan lalu di sana ada qabla Jumat. Jumatlah ibadah khusus yang untuk menetapkan ada qabla harus didasarkan kepada dalil. Karena apa? Menetapkan adanya qabla berarti menetapkan syariat. Syariat tentang qabla Jumat. Dan menetapkan syariat harus berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tanpa ada Quran, tanpa ada hadis yang sahih, maka menetapkan syariat berarti menambah-nambah syariat dari yang sudah ada, ya. Adapun akan itu bisa aja sholat mutlak. Silakan kalau sholat mutlak. Tapi jangan diklaim, diaku sebagai qabla Jumat. Walaupun dilakukannya sebelum Jumat, tapi jangan dikatakan sebagai rawatib yang kemudian terus-menerus seperti itu, ya. Nah, oleh karena itulah orang yang melakukan qabla Jum'ah, orang itu melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Nah, sekarang kalau orang itu umpamanya ada qabla dulu, lalu dia Jum'atan sebagaimana biasa, apakah dia memperoleh keutamaan Jum'at? Ya, adanya kesalahan sebelum melakukan sholat Jum'at, ya, tidak menjadi penghalang memperoleh keutamaan pada waktu melakukan Jumatan selama ketika Jumatannya dia tidak melakukan perkara-perkara yang menggugurkan keutamaan Jumat. Tidak berbicara ketika khutbah, ya. Tidak tidur juga ketika khutbah, ya. maka selama tidak ada perkara-perkara yang membatalkan keutamaan Jumat, dia tetap dapat. Adapun kesalahan yang dia lakukan sebelum Jumat, maka itu dosa lain yang tidak berkaitan dengan keutamaan Jumat yang akan diperolehnya selama dia tidak melakukan perkara yang menggugurkan keutamaan Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Aflaha di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Malaikat kan makhluk yang senantiasa taat. Apa malaikat tidak tersiksa batinnya saat bertugas mencatat amalan orang yang bermaksiat sama Allah, bahkan kaum kufar yang memerangi umat Islam? Iya, Aflaha di, bukannya di Majalengka dia teh? Cirebon. Cirebon ya. Kalau Aflaha yang dimaksud Aflaha temannya antum. Aflaha barakallahu fiik ya. Kalau betul itu Aflaha yang kita maksud, kumaha damang Aflaha, salam ka Aa Abdurrahman. Iya, Aa Abdurrahman itu suaminya kalau itu yang dimaksud. Tapi siapa tahu Aflaha lain. Kumaha pertanyaan tadi? Malaikat. Oh iya, malaikat merasa ini enggak tersiksa enggak batinnya gitu ya. Baik. Iya, malaikat memiliki beberapa perasaan yang sama dengan perasaan yang dimiliki oleh manusia. Dah bahkan mereka merasa terganggu dengan perkara-perkara yang menyebabkan manusia terganggu dengan perkara tersebut, ya. Malaikat merasakan ketakutan. Malaikat merasakan rasa cinta kepada orang-orang yang memang Allah menyuruh malaikat untuk mencintai mereka. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahasnya, idza ahabballahu abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril kemudian mengatakan inni uhibbu fulan fa'ahibbuh fa'ahabbahu Jibril. Sungguhnya aku mencintai orang yang cintai olehmu hai Jibril, maka Jibril pun mencintai. Kemudian Jibril berkata kepada para malaikat yang lainnya, penghuni langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai si fulan oleh kalian. Para malaikat punya rasa cinta, ya. Para malaikat juga punya rasa marah, ya, ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Para malaikat juga dalam beberapa keterangan disebutkan murka. Allah melaknat, para malaikat juga melaknat, ya. Manusia juga melaknat, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis tentang hal itu, dan sebagian ayat dan hadis tentang hal itu juga sudah kita terangkan. Termasuk malaikat merasakan kekecewaan, iya. Apabila seorang hamba, ya, seorang hamba Muslim yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, merasakan kekecewaan terhadap hal itu. Sebagaimana kita juga kalau melihat orang yang kita sayangi, yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah lama mengaji bareng-bareng, ya, kemudian kita melihat atau mendengar dia itu futur lagi, dia itu umpamanya kembali kepada seperti semula mengabaikan sunnah Nabi SAW, atau mendengar dia terjerumus ke dalam kebiasaan yang maksiat, maka kita sedih, kita kecewa. Iya, para malaikat juga merasakan hal itu, tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari sikap adil dan objektifnya di dalam mencatatkan amal manusia. Tidak umpama ini mah orang yang tanya soleh suatu saat terjerumus dalam kemaksiatan, sayang jangan dicatat aja lah, siapa tahu nanti tobat. Enggak begitu. Tetap objektif, tetap adil, tetap mencatatkan apa yang mereka lihat atas perintah Allah Azza wa Jalla, sekalipun hati mereka merasakan kekesedihan, iya, kekecewaan, iya. Ya. Kecuali ada malaikat yang tidak punya rasa belas kasihan, yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yaitu para malaikat yang ditugaskan menyiksa di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla menyatakan, waquduhan nas wal hijr 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Takutlah kalian kepada api neraka, ya, yang kayu bakarnya terdiri dari batu dan manusia. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atasnya, di neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Yang dimaksud ghilad, dijelaskan oleh para ulama seperti yang pernah kita terangkan, artinya tidak memiliki rasa belas kasihan. Syidad artinya badannya kuat sehingga tidak dimadaratkan oleh api neraka. Karena apa? Malaikat yang bertugas di neraka, ya di dalam neraka. Tapi mereka tidak kepanasan, mereka tidak tersiksa dengan hal itu. Tapi giladnya, hatinya dikeraskan. Sehingga mereka tidak memiliki belas kasihan dalam memberikan siksa kepada para penghuni neraka. Bayangkan kalau umpamanya malaikat yang bertugas di neraka dianugerahi oleh Allah rasa belas kasihan, gak akan tega menyiksanya. Kita aja di sini di dunia ya, kurang gimana gemes tuh kepada maling, kepada pencopet gitu ya. Tapi pas pencopet itu kena, ketangkap, digebukin, kita ada juga rasa belas kasihan setelah babak belur, berlumuran darah. Udah, kasihan kan gitu ya. Serahin aja ke polisi ya, atau lepaskan. Kan gitu. Kita aja ada, segimanapun jengkelnya. Bayangkan kalau malaikat di neraka diberi berbelas kasihan. Maka khusus untuk para penghuni neraka, Allah Azza wa Jalla menyatakan ghiladun syidad. Ghilad artinya tidak berbelas kasihan. Hatinya tidak dianugerahi oleh Allah perasaan sayang atau kasihan kepada makhluk yang disiksanya. Ya. Adapun kalau di dunia, ya para malaikat, beberapa malaikat yang mendampingi manusia, ya itu dianugerahi sifat-sifat itu. Allah Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat akan merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia merasa terganggu dengan hal itu. Ya, begitu aflaha wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Albayan Cianjur, dari Bapak Adang di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa definisi makna bertuhan itu? Apa definisi makna bertuhan? Tayib. Kita sudah jelaskan, ya. Mungkin yang dimaksud adalah apa makna beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Paling begitu, Pak, ya. Ya. Sebab Tuhan dalam bahasa Indonesia seringkali maknanya berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau Tuhan secara bahasa berasal dari kata dari bahasa Sangsekerta yang maknanya adalah sesuatu yang paling-paling awal, paling tua. Tuhan itu kan tadinya dari entuha. Tuha itu tua tadinya. Tua itu apa? Paling tua, paling awal. Ya. Huruf en di dalam bahasa Sangsekerta itu sama dengan the dalam bahasa Inggris atau sama dengan alif lam dalam bahasa Arab. Yang kemudian mengalami perubahan bahasa, ya, kemudian an-nya itu dikebelakangkan menjadi Tuhan dengan makna awal yang paling awal. Nah, tapi kemudian makna Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah sesembahan, ya. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak sekali perkataan yang diterjemahkan dengan Tuhan. Ilah diterjemahkan Tuhan. Rob juga diterjemahkan Tuhan. Padahal antara ilah dan Rob memiliki makna yang jauh berbeda. Nah, sekarang kita bahas saja apa yang dimaksud iman kepada Allah menurut syariat Islam. Sudah kita terangkan Pak Adang di awal ya pembahasan kitab ini bahwa beriman kepada Allah itu wajib mencakup 4 poin. Tanpa 4 poin ini, satu aja di antaranya, maka keimanan kita kepada Allah keliru, salah dan tidak sempurna, ya. Apa saja? Pertama, beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Tapi kok enggak kelihatan, enggak terjangkau oleh indra? Tidak semua yang terjangkau oleh panca indra itu tidak ada. Tapi efek dari keberadaan Allah jelas adanya alam semesta ini. Aneh ya, kita ini dianggap ilmiah ya dan masuk pada kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah, ketika kita mempercayai sesuatu yang fiktif, ya, hanya simbol-simbol, tetapi tidak terlihat. Cuma efeknya ada. Seperti contoh umpama dalam pelajaran ilmu kimia, kita belajar apa yang disebut dengan molekul. ya. Molekul itu disimbolkan apa coba? Disimbolkan seperti bola ya, seperti kelereng yang punya tangan-tangan gitu. Seperti umpama rumus molekul air kan H2O ya. Artinya dua atom hidrogen berpasangan dengan satu atom oksigen. Oksigen punya dua tangan, hidrogen punya satu tangan. Ya, jadi dua hidrogen dengan satu oksigen jadi pas. Maka itulah rumus molekul air. Disimbolkan seperti itu. Apakah simbol itu real nyata? Enggak. Apakah diintip dalam kaca pembesar? Oh iya itu tuh. Air itu terdiri dari bulat-bulat kayak kelereng yang enggak ada. Itu hanya simbol. Itu hanya rekaan. Realnya enggak seperti itu kok. Nah, apalagi reaksi-reaksi kimia yang lain kayak gitu. Itu semua hanya rekaan. Ya. Fiktif, tidak ada. Tapi kenapa orang menganggap itu ilmiah? Kenapa orang mempercayai hal itu? Karena efek dari reaksi kimia yang dituliskan secara teori, ketika dipraktekkan benar, dari sana lahir bom atom, dari sana lahir bom nuklir, dari sana lahir segala macam yang seperti kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, seperti itu kok kita percaya? Padahal realnya tidak ada, ya. Tapi kita percaya karena efek yang ditimbulkannya betul sesuai dengan teori yang dicatatkan. Nah, kalau kepada itu kita percaya, kenapa kepada keberadaan Allah kita tidak percaya? Ya, adanya keberadaan Allah itu tidak bisa dipungkiri baik oleh akal, oleh perasaan, apalagi oleh nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi pertama kita wajib beriman kepada adanya Allah. Kedua, wajib beriman kepada rububiyah Allah. Ketiga, wajib beriman kepada uluhiyah Allah. Dan terakhir, wajib beriman kepada asma dan sifat Allah. Keempatnya ini wajib ada. Orang yang hanya beriman bahwa Allah itu ada, tapi tidak beriman kepada bahwa siapa yang menciptakan alam jagat raya ini, gitu ya. Maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah secara benar. Tapi sebaliknya, kita yakin Allah ada. Kita yakin Allah pencipta alam jagat raya yang mengatur kehidupan alam jagat raya ini. Tapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah. Tidak beriman bahwa Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Kita yakin semua yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah. Kita menyembah kepada Allah, tapi kita juga menyembah kepada selain Allah. Maka ini juga keimanan yang keliru tentang Allah. Jadi iman kepada Allah, ya, wajib pertama Allah itu ada. Kedua, iman wajib beriman bahwa Allah itu pencipta alam jagat raya, pengatur alam jagat raya, yang memberi rizki, yang memberi maslahat, yang memberi madarat, yang mengatur seluruh gerak hidup, seluruh makhluk hidup di alam raya ini, di alam jagat raya ini, ya. Itu namanya iman kepada rububiyah Allah. Dan ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Maknanya, iman bahwa Allah satu-satunya yang wajib diibadati. Ya ibadah kepada Allah, ya tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya kepada Allah semata-mata. Sebagai konsekuensi dari rububiyah kepada Allah. Beriman kepada rububiyah Allah itu harus mendorong orang untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Sebab Allah satu-satunya tanpa bantuan siapapun yang menciptakan seluruh alam jagat raya. Yang mengatur hidup dan kehidupan. Semua ya Allah. Tidak ada yang lain. Makanya hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak boleh kepada yang lain. Dan terakhir, beriman kepada asma dan sifat Allah. Jadi keempat poin itu sudah kita terangkan pada keterangan-keterangan yang lalu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan melalui pesan singkat, ada dua pertanyaan yang senada. Dari pertama dari Umu Imtiaz di Cimahi, dan yang kedua dari Umu Evi di Cijerah, senada pertanyaannya. Bagaimana bagi wanita yang berjamaah di rumah? Apakah mendapatkan keutamaan dari para malaikat juga ketika mengucapkan amin? Iya, dua ummu tadi. Iya, wallahu a'lam bisawab. Tadi dijelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan lafadznya umum, imam dan makmum, dan sholat berjamaah. Sekarang kalau wanita di dalam rumah bersolat berjamaah, apakah imam wanita itu disebut imam? Iya, tentu saja. Apakah makmumnya disebut makmum? Iya. Apakah mereka disebut sholat berjamaah? Iya. Secara syar'i, secara uruf, secara bahasa? Iya. Maka mereka memperoleh keutamaan seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim. Silakan Pak Kasim. Milik ya Pak Kasim. Terima kasih atas penjelasan pertanyaan yang pertama tadi. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan kedua itu begini Pak Ustaz. Salat berjamaah dengan Rasulullah barangkali bukan pertama kali itu, tapi sebelumnya juga barangkali pernah dilaksanakan. Tapi yang mengucapkan Rabbana wakal hamdu barangkali baru saat itu ada yang menjawab seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sahabat tadi atau orang tadi yang mengucapkan Rabbana wakal hamdu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, itu ucapannya itu berdasarkan tuntunan Allah ataukah bagaimana? Kalau benar itu wahyu, barangkali kalau demikian bukan Rasulullah saja, tapi orang biasa juga mendapatkan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, mendapatkan ucapan seperti itu dari mana yang bersangkutan tersebut? Termasuk juga barangkali yang tadinya tidak ada azan, sekarang ada azan, barangkali itu juga itu dari mana gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Qasim, barakallah. Iya. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdunya setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamida itu tentu saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kelanjutannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nah itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dari sahabat tadi yang kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadi sunnah takririyah. Pertanyaan dari mana orang itu dapat? Ya, inilah yang disebut dengan ilham. Ya, bukan wahyu. Karena kalau wahyu melalui para malaikat Jibril, ya, kalau wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi orang itu tidak melalui begitu. Tapi melalui ilham yang Allah ilhamkan dan Allah mengilhamkan tidak hanya kepada manusia. Tidak hanya kepada manusia dewasa, anak kecil juga begitu bayi brol langsung ke alam dunia. Dia itu dianugerahi, diilhami oleh Allah kemampuan untuk menyedot ketika dia menyusu tanpa harus diajarkan, ya. Langsung Allah ilhamkan. Dia tidak kebingungan begitu disodorkan susu ibunya, tidak digigit, tidak ditiup gitu ya, tapi dikenyot. Dan itu juga Allah berikan kepada semua makhluk hidup termasuk para binatang. Binatang tanpa harus diajari ketika dia menyusu langsung nyedot, ya, tidak meniup atau ngegigit atau yang lain-lainnya. Sekalipun binatang itu binatang buas yang makannya daging yang dikunyah, tapi macan ketika dia lahir kemudian menyusu ke ibunya, ya, itu langsung dikenyot. Dan dia tahu bahwa itu harus menyusu itu ke puting ibunya, tidak ke kakinya, tidak ke lidahnya, tapi langsung ke susu ibunya. Itu naluri dan itu salah satu di antara ilham. Kepada manusia Allah memberi ilham, ya, atas apa? Atas pasti sesuatu kelebihan yang dilakukan oleh orang itu. Itu karamah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenapa tidak kepada yang lain, ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman yang mungkin lebih utama, ya? Nah, sangat dimungkinkan orang itu memiliki kelebihan tertentu yang menyebabkan Allah mengilhamkan kelebihan tersebut ke orang-orang tersebut. Jadi seringkali syariat lahir dari sebuah kasus yang terjadi di kalangan para sahabat, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat yang diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan perkataan itu yang kemudian dikukuhkan menjadi bagian dari ibadah, seperti perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi atau adzan dan seterusnya, itu anugerah Allah kepada orang tersebut yang pasti disebabkan karena salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang itu, pasti. Dan kita tidak tahu apa keistimewaan tersebut dan hadis pun tidak menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Heriawan, Cimahi. Pak Heriawan, Pak Ahmad Heriawan. Heriawan. Pak Gubernur, silakan Pak Pak Heriawan. Numpang tanya nih, Pak Ustaz. Silakan. Zaman kemajuan komunikasi, hampir setiap orang kemana-mana membawa HP, Pak Ustaz. Iya. Ya, saya tanyakan, manakala di HP itu berisi ayat-ayat Al-Quran, sedang kita ke tempat umum, bagaimana perlakuannya waktu masuk WC terhadap HP itu? Karena dititipkan di luar, mungkin ada yang menerima titipan gitu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Iya, Pak Heriawan di Cimahi, barakallahu fiik. Betul, kemajuan teknologi baik HP ataupun iPad atau laptop menyebabkan kita bisa menyimpan Al-Quran di dalamnya, ya, program tertentu yang bisa membuka mushaf Al-Quran, bahkan ada suaranya. Bagaimana sikap kita? Pertama, kita tidak boleh menjadikan murattal Al-Quran sebagai ringtone bagi HP kita. Ya, ada orang yang saking cintanya kepada Al-Quran, itu bagus. Tapi dia mewujudkannya dalam bentuk yang keliru. Salah satunya menjadikan murattal Al-Quran atau kadang-kadang adzan, ya, sebagai ringtone. Jadi begitu ada yang nelpon, bukan musik, bukan lagu, bukan kling, tapi langsung bacaan ayat Al-Quran. Ya. Kenapa tidak boleh? Pertama tadi, lagi di WC lalu berbunyi. Kedua, khawatirnya nih, ya, kita memutus bacaan Al-Quran ketika kita mengangkat telepon pada saat yang saat itu tidak boleh diputus. Umpamanya fawailul lil musallin, lalu kita pijit halo gitu, assalamualaikum atau yang lain. Maka itu tidak boleh, ya. Umpamanya dalam Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah, kan begitu, baru fa'lam annahu la ilaha lalu langsung kita pijit halo. Nah, itu terlarang, itu tidak boleh, ya. Jadi terlarang menjadikan murattal sebagai apa, sebagai ringtone HP kita. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau dibawa ke WC? Kalau ini Pak, ya, kalau ketika kita menjadikan bacaan Al-Qur'an itu, ya, sebagai wallpaper, jadi penampakan pokok ketika HP itu dibuka langsung ayat-ayat Al-Qur'an sehingga terlihat bacaannya, maka itu tidak boleh dibawa ke WC, ya. Itu hanya kita buka di saat kita butuh. Umpama kita diangkot, kita perjalanan di bus, di kereta, daripada manyun ngalamun atau ngobrol nggak karuan, kita baca Al-Qur'an dari HP tersebut, kita buka. Tapi setelah beres, ya, kita tutup lagi, kita ganti lagi wallpaper kita dengan yang lain, ya. Nah, jadi kalau ketika bacaan Al-Quran itu nampak pada screen HP kita, pada layar HP kita, maka tidak boleh untuk kita bawa ke dalam WC. Tapi kalau mau masuk ke dalam WC, ubah dulu tampilan screen dari HP kita menjadi gambar lain atau penampilan lain. Bacaan Al-Qurannya tidak terlihat sama sekali, tidak kelihatan, tapi programnya tentu saja ada di dalamnya. Itu sama saja dengan kita hafal beberapa surah Al-Quran, tapi ketika masuk WC kan kita tidak baca. Tapi Al-Quran itu ada dalam dada kita, dalam pikiran kita ada, tapi kita tidak baca dalam WC. Maka tidak apa-apa. Nah, begitu keluar WC baru bacaan Quran keluar lagi, kita baca lagi, ya boleh, ya. Sama dengan HP, di dalam HP kita ada program murattal Al-Quran. Tapi ketika masuk ke dalam WC semua ditutup dulu, tidak ditampilkan di layar HP kita, di screen HP kita dan tidak dibunyikan sebagai ringtone yang apabila ada telepon masuk tidak bunyi muratal, maka boleh kita bawa masuk ke dalam WC, baik itu HP, laptop, iPad atau tablet atau apapun. Ya, selama penampakan dari bacaan Al-Quran itu tidak terlihat, maka boleh dibawa ke WC. Enggak, jangan disimpan di luar karena ada murotalnya nih, ada Qur'annya disimpan di luar. Keluar dari WC hilang, enggak ada, jangan. Bawa aja ke WC, tapi jangan ditampilkan di layar screen HP kita dan jangan dijadikan sebagai ringtone bagi HP kita. Begitu Pak Heriawan, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Andri di Bandung, Ustaz mau tanya, saya sudah 9 bulan menjalankan manhaj ini. Yang saya tanya, gimana amalan kita yang ternyata sebelum mengenal salaf banyak yang tidak sesuai, habis kita awam menurut aja berdasarkan Ustaz Fulan. Siapa? Andri. Andri di Bandung. Andri di Bandung, ya barakallahu fik. Ya, semua kita demikian. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, dulu kita ibadah. Tapi dengan kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, baik kurang atau kelebihan atau betul-betul keliru salah ya dari syariat. Maka bagaimana ibadah kita? Ya, sering saya ungkap, ibadah ya, yang dilakukan dengan cara yang salah, karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka insya Allah ibadah itu sah. Adapun diterima atau tidaknya oleh Allah Azza wa Jalla itu rahasia Allah. Tapi secara fiqih itu sah. Baik kebodohannya dari aspek syar'i ataupun dari aspek hissi. Apa bedanya? Contohnya, begini, aspek hissi. Rasulullah SAW pernah tidak tahu aspek hissi yang apabila beliau tahu menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi karena beliau tidak tahu, maka tetap sholatnya sah. Yaitu ketika beliau sholat ya, memakai sendal, di pertengahan sholat beliau melepas sendalnya dan menyimpan sebelah kirinya. Ternyata di akhir hadis itu dikatakan, tadi Jibril datang kepadaku, membisikkan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Lalu aku lepas dan disimpan di sebelah kiriku. Nah, ini menunjukkan Nabi tidak tahu di sendalnya ada najis. Ini bodoh dari aspek hissi, aspek realita. Kenyataannya ada najis tapi Nabi tidak tahu. Bukan bodoh dari aspek syar'i. Aspek syar'inya Nabi pasti tahu bahwa ada najis dalam sholat menyebabkan sholat itu tidak sah. Ya. Tapi karena Nabi tidak tahu, beliau tidak membatalkan sholatnya dan tidak mengulang dari awal. Beliau terus melanjutkan ya, tanpa membatalkan, menunjukkan sholat beliau setengah sholatnya yang ada najisnya dianggap sah. Makanya tidak dibatalkan, tidak diulang, tapi dilanjut. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, apabila seseorang tidak tahu tentang apa tidak sahnya ibadahnya dari aspek hissi, maka dia sah. Contohnya umpamanya salah satu sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Tapi seseorang tidak tahu arah kiblat. Lalu dia sholat menghadap arah yang menurut dia arah kiblat. Ternyata bukan, maka tetap sholatnya sah. Dan ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan para sahabat sholat subuh dalam cuaca yang sangat gelap, tidak tahu mana arah kiblat. Akhirnya mereka izdihad, oh arah kiblat ke sana, lalu sholat ke sana. Besoknya ketika matahari muncul, ternyata mereka sholat tanpa menghadap kiblat. Nah, ini kebodohan dari aspek hissi, ya aspek realita. Nabi dan para sahabat salah tidak menghadap kiblat, tapi mereka tidak mengulang kembali sholatnya, tetap dianggap sah. Demikian juga salah satu syarat sahnya sholat umpamanya harus sudah masuk waktu. Tapi orang tidak tahu waktu itu sudah masuk apa belum. Seperti kita berada di atas pesawat dari Timur Tengah ke Indonesia ketika haji, ketika umroh, atau ketika kita berkunjung ke daerah, ke negara-negara barat atau Eropa, kita enggak tahu waktu sholat, lalu kita izihad, kayaknya sudah masuk zuhur lalu sholat. Padahal belum mumpung, atau sudah kelewat, maka tetap sah. Ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Contoh dari aspek syar'i, tidak tahu aspek syar'i lalu salah, maka tetap sah. Muawiyah bin Al-Hakam ya baru masuk Islam. Dia sholat bersama Nabi SAW, lalu di tengah sholat ada yang bersin, lalu dia mendoakan yarhamukallah. Orang-orang melotot kepada dia dalam sholat. Orang itu Muawiyah berkata, masya'nukum tanduruna ilaya, ngapain kalian melotot kepada aku? Itu ketika sholat dia berbicara. Padahal berbicara ketika sholat membatalkan sholat. Tapi seusai sholat Nabi, wallahi kata Muawiyah, beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku, tidak memukul aku. Beliau hanya menyatakan, inna hadhi sholah la yasluhu fiha min syai'u min kalamin nas. Sholat ini tidak boleh ada ucapan manusia di dalamnya. Tapi Nabi tidak menyuruh Muawiyah mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya itu apa? Sah. Dia berbicara karena apa? Karena tidak tahu. Ini tidak tahu aspek syar'i, karena dia baru masuk Islam. Umar dan Ammar, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain, itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat di waktu subuh, dua-duanya junub dan tidak ada air. Bingung mereka. Umar tidak salat, adapun Ammar berguling-guling di tanah lalu salat subuh. Dua-duanya siapa yang benar di antara kedua-duanya? Salah dua-duanya, ya. Begitu sampai di Madinah diceritakan kepada Nabi SAW, lalu beliau mengajarkan tata cara tayamum. Umar dan Ammar ibadahnya salah. Karena apa? Karena ketidaktahuan dari aspek syar'i. Tapi oleh Nabi tidak disuruh mengulang kembali. Menunjukkan itu sah. Walhasil dari semua dalil tadi, kita tahu bahwa ibadah yang salah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka tetap dianggap sah. Ya, makanya kita tidak perlu khawatir terhadap ibadah-ibadah kita masa-masa lalu yang salah karena ketidaktahuan. Sekarang setelah tahu, kita tahu bahwa dulu salah, maka sudah kita serahkan kepada Allah dan kita yakini ibadah-ibadah kita itu sah secara fiqih, adapun diterima atau tidaknya kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena masalah diterima atau tidaknya berkaitan dengan niat, berkaitan dengan kekhusyuan dan seterusnya. Sekarang kita sudah tahu sah tidaknya ibadah ini, kita tahu lalu kita sah, apakah pasti diterima? Belum tentu juga kan? Nah makanya yang penting kita secara fikih kita sah, lalu kita berharap Allah menerima ibadah kita. Dan itu diikhtiarkan dengan ditunjang dari aspek keikhlasan, kekhusyuan dan seterusnya, termasuk aspek mutaba'ahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Farhan di Majalengka. Ustaz, apakah semangat ketika beribadah dan beramal juga bisa merupakan dorongan kebaikan yang diberikan malaikat? Contoh bisa bangun malam untuk tahajud, kuat saum sunnah dan lain-lain. Syukran. Iya. Yeah. Farhan di Majalaya. Majalengka. Sama majanya. Barakallahu fiik. Nanti kita akan bahas amalan malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia. Ya, kita belum sampai kepada bahasan itu, tapi akan ada pembahasan itu. Tapi bisi penasaran, bisi ngacai, kata orang Sunda mah ya. Iya, taib. Dorongan untuk beribadah ya, beramal soleh itu tentu saja hidayah dari Allah SWT ya. Dan malaikat ya secara zahir kadang-kadang membantu seseorang untuk bisa bangun malam dengan cara-cara tertentu yang Allah izinkan untuk mereka ya. Oleh karena itulah maka yang keduanya juga, apakah ada bisikan kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat sebagaimana bisikan keburukan yang dilakukan oleh setan? Iya, tentu saja. Karena ma minkum illa wukila bihi ya qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dilepaskan, ditugaskan kepada orang itu satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Kalau ada jin qarin, ada juga malaikat qarin. Yang apa? Ya, kalau malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan. Kalau setan membisikkan keburukan-keburukan. Ya. Nah, dua-duanya berperang. Kalau umpamanya ada bisikan untuk kebaikan itu dari malaikat. Kalau ada bisikan keburukan itu dari setan, dari kalangan bangsa jin. Iya, ada peran dari malaikat terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Selain adanya faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Dan hidayah serta rahmat Allah turun pasti akibat dari kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Siapa orang yang melakukan satu perbuatan baik, ya, maka Allah akan membalas perbuatan baik itu dengan cara diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan lain dari Abu Fahmi di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan kondisi masjid atau majelis ilmu sekarang ini yang banyak sekali penyimpangan? Apakah para malaikat yang disebutkan tadi hadir juga dan bersolawat kepada kita? Iya, tentu saja yang dimaksud, ya, majelis yang dihadiri oleh malaikat lah majelis yang tidak terlarang secara syari untuk mendatanginya. Adapun majelis yang di dalamnya, ya, ada larangan dari Allah untuk mendatanginya bagi manusia, maka para malaikat juga tidak akan datang. Jadi kalau sebuah majelis membahas Al-Quran dan As-Sunnah, tapi secara keliru, secara salah, baik diolok-olok atau ditakwil sekendak hatinya, sekendak hawa nafsunya, Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan, menurut dia, menguatkan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka Al-Quran melarang kita hadir di majelis seperti itu. Allah berfirman, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Maka tidak boleh. Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Ya. Oleh karena itu, kalau manusia dilarang menghadiri majelis seperti itu, maka para malaikat rahmat pun tidak akan mungkin masuk ke dalam majelis seperti itu. Karena manusia dilarang, apalagi malaikat, ya. Berdasarkan hal itu, maka tidak berlaku bagi majelis-majelis yang di dalamnya terdapat banyak penyimpangan dari syariat Islam, baik penyimpangannya berupa kemaksiatan apalagi kebid'ahan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Kembali kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadan Khalis. Ya, Pak Dadan Khalis, silakan. Mau tanya ini Pak Ustaz. Ini ada buku, ya. Sepeninggal Rasulullah SAW, Siti Fatimah radhiyallahu anha itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitakan keadaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang asmatik. Apa betul ini hadis atau gimana loh Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dadan di Khalis. Khalis, barakallahu fiik. Ya, Pak Dadan, buku itu jangan dibaca, itu buku Syiah. Ya, jangan. Tidak benar bahwa sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, Malaikat Jibril mendatangi Fatimah radhiyallahu anha untuk memberitahukan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ar-Rafiqul A'la. Tidak benar. Tadi sumbernya dari Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an wa rahimahullah, dan Imam Ja'far As-Sadiq adalah imam Ahlus Sunnah yang diakui kesunahannya oleh para ulama. Tapi oleh kaum Syiah diklaim sebagai salah satu imam mereka yang maksum, ya. Nah, lalu mereka membuat-buat riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq untuk mengukuhkan akidah mereka. Tapi riwayat itu tidak benar, ya. Dan itu menunjukkan, nah, kalau begitu Fatimah jadi nabi dong, ya. Tidak ada, ya, seorang pun wanita di dunia ini yang didatangi oleh malaikat kecuali Maryam, yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surah Maryam. Oleh karena itulah, maka selain Maryam tidak dijelaskan baik dalam Al-Quran apalagi dalam hadis yang sahih. Sekarang dari mana tahu bahwa malaikat Jibril, ya, mendatangi Fatimah? Beritanya dari mana? Apakah Fatimah yang menerangkan itu? Tidak. Apakah sahabat lain? Tidak. Dari mana? Apakah Nabi yang kan Nabinya sudah wafat. Oleh karena itulah, maka berita itu adalah berita yang dikarang-karang untuk mengukuhkan akidah Syiah. Adapun Fatimah sebagai wanita yang sangat mulia, sangat utama, itu benar. Putri Rasul SAW, ahli surga, pemimpin para wanita di surga kelak, itu benar. Tapi untuk menonjolkan kemuliaan beliau, enggak boleh kita mengarang-arang riwayat-riwayat yang palsu. Tanpa riwayat tadi, Fatimah adalah seorang wanita yang mulia dunia dan akhirat. Seorang ahli surga yang diyakini ke ahli surgaannya berdasarkan nas Rasulullah SAW. Ya, jadi buku tadi Pak Dadan jangan dibaca ya, itu racun yang bisa meracuni akidah kita. Nanti kita meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari syariat Islam, lalu kita terpengaruh karenanya, lalu tersesatkan, waliyadzubillah. Ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian ini untuk hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.